Dan Allah tahu apa yang di depan kita, di belakang kita. Terus kita lagi-lagi nyaman. Kayak apa misalnya kita yang lemah ini tidak dalam pengawasan Tuhan. Digamane kalau misalnya dia anak cilik, anak itu tidak nyaman kalau ketika main gak didelok wong tuane, karena dia tahu ada hal-hal yang dia tidak bisa menggapai dan butuh setiap saat pada orang tuanya untuk membantu menggapai itu. Jadi anak masih seneng dolanan, sukanya diperhatikan tetap. Nah kita ini seneng sekali untuk main yang dunia ini pangeran diperhatikan Allah Ta'ala, karena Allah selalu tahu kita. Jadi terus nyaman, jadi semua ayat itu menjadikan kita nyaman. Nanti kaji Nabi ora sare sedurunge maca ayat kursi, ora sare sedurunge maca surat musabbihat. Dan saya dalam banyak hal niru itu. Nabi urung sare nek ora maca surat hasr. Nah aku ijazah iku kowe ora mungkin surat hasr ning jus piro wae kira roh kok dijazahno. Sing iku lho sing diakhiri suwi la anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khasyi'am. Itu tapi wong malaika ngarep subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Terus waladhi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitab ya bener subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi terus tak terus ya terus waladhi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitab min diarihim di awalil hasr ma dhanantum ayakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah fa'atahum tak terus serang rapal wakhirnya ya itu tadi terakhir apa ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum terus wala yuhituna bi syai'im min 'ilmihi illa bima. Dan seseorang itu tidak punya ilmu kecuali dengan kadar yang dikehendaki Allah. Bahwa kita ini selalu objek. Punya ilmu ya dikasih, punya rezeki ya dikasih, punya apa saja di. Sehingga status kita makhluk, statusnya Allah khaliq, statusnya Allah itu memberi, statusnya kita hanya penerima. Itu bahkan termasuk bab ilmu. Bab ilmu itu taunya kita ya hanya diberi illa bima sa'adris wasya kursi hussamawati wal ardo, dan kursinya Allah itu meliputi langit bumi sehingga kita tahu wah keren. Terus wala ya'udhu hifduma, dan ketika alam raya sebesar ini Allah tidak pernah capek mengurusnya. Ya, sampean kok tak pasrahi gawe kok ngurumat srengenge, sampean ngurumat listrik omahmu lho kadang kabele pedot dope pedot iku Allah ngurumat srengenge mulai digawe nganti saiki gak tahu mati, gak tahu bayar. PLN lho, kon gawe 0, sekian gak tahu rusak setahun kon jamin ora ngara iso. Apa gawe srengenge mulai Nabi Adam nganti saiki ora tahu bengkel no. Oke gak tahu mikir ngono, jan ra wali. Lah srengenge misale error terus pangeran ngumumno leren sik 3 wulan lagi ditoto. Ya repot to dul-dul. Ngono kok ora tahu mikir bocah kok. Ngono teku sing anut wali-wali itu teke waras. Menduwe, rada duit sumpah, rada duit seneng, semua tak pikiran. Orang tahu kagum, bek seringnya orang tahu bengkel, orang tahu. Mereka emang orang bakat wali, itu pakai wis. Sinalilah, ini ilah rojo. Mana kok durep, mana. Habis penurep banyak orang waya, boh. Mati, enggak rame-rame, boh. Untungnya nak rano ku ya sepi tu nak. Karena orang gawa nasi ulipat ngalor gitu. Ngaji sepeda dibayar gua paham paham yang mulai apa yang mulai nggak takut ibu curi barang mau kaji mau gus pak nerang nopo ya dulu rekaman ini patek dong wakil tapi aku lebih seneng ono tibang gue nyimpol lo malah tambah keliru kabe lo nu paling aslinya paling raco cocok ngaji disimpul lo uteke beda kok nyimpol lo terus piye. Tapi dilarang piye niatnya ya seneng, tapi didukung mesti keliru, wong nyimpul lagi keliru. Mereka mesti nganggu teke deh. Isben kok nunggu rame-rame apa? Duh.